ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para ikhwah dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan agama Islam ini sehingga kita tidak membutuhkan agama yang baru lagi selain agama Islam, sehingga kita tidak mencari ajaran yang lain lagi selain ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita kerjakan sekarang ini adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Di beberapa hari terakhir ini banyak sekali slogan-slogan yang kita dengarkan bermacam-macam. Ada yang mengatakan hidup bersama rukun dalam beragama. Ada yang mengatakan zaman ini adalah zaman keterbukaan. Ada yang mengatakan zaman ini adalah zaman saling mengasihi. Ada yang mengatakan saudara dalam beragama. Ada yang mengatakan zaman ini adalah zaman kebebasan. Ada yang mengatakan zaman ini adalah zaman kesamaan di antara manusia. Ada yang mengatakan keselamatan untuk alam semesta. Banyak sekali yang mana tujuan intinya adalah mereka berargumen semua agama itu sama. Semua agama itu sama, kata mereka. Maka ini adalah pernyataan yang batil, mungkar, dan perlu kita bahas. Kita akan membantah judul kita pada sore hari ini. Kita akan membantah argumen bahwasanya semua agama itu sama. Para ikhwah sekalian, jangan heran kalau seandainya di zaman sekarang ada argumen-argumen seperti itu. Kalau kita lihat dari sejarahnya, bagaimana orang-orang ingin menyatukan agama antara agama Yahudi dan antara agama Nasrani. Dari zaman semenjak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang dari ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka sudah sangat menginginkan agar orang-orang muslim, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada agama atau keluar daripada agama Islam, kembali kepada agama Yahudi ataupun Nasrani. Coba antum lihat, sejarah ini ada disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Ajakan untuk menyatukan agama sudah ada semenjak di zaman Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Baqarah ayat 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Surat Al-Baqarah ayat 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya sebagian besar dari ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita lihat juga dari surat Al-Baqarah ayat 111 sampai 112, mereka menyatakan dengan gampangnya, wa qalu la yadkhula jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum. Mereka mengatakan tidak akan ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Itu adalah angan-angan mereka. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ya. Berikan dalil kalian kalau seandainya kalian orang-orang Yahudi dan Nasrani benar. Berikan dalil kalian. Surat Al-Baqarah ayat 111. Kalau kita lihat juga surat Al-Baqarah ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la talbisul haqqo bil batil." Wataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kalian campurkan kebenaran dengan kebatilan. Para ulama tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau berkata, wala talbisul yahudiyah wan nasraniyah bil Islam. Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat dari seorang tabi'in, Qatadah. Qatadah mengatakan bahwasanya wala talbisul haqqa bil batil, artinya adalah wala talbisul yahudiyah wan nasraniyah bil Islam. Jangan mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Maksudnya, tafsirnya adalah jangan mencampurkan agama Yahudi, agama Nasrani dengan Islam. Surat Al-Baqarah ayat 142. Kemudian para ikhwah sekalian, sesudah kita mengetahui di zaman Nabi pun ada rekayasa, ada dakwah untuk menyatukan di antara agama, maka ternyata setelah zaman generasi keemasan, yaitu ketika zaman ke-7 Hijriah, abad ke-7 Hijriah, mulai ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahwasanya agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam itu setara dengan mazhab-mazhab yang ada dalam agama Islam. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal. Kata mereka sama. Agama Yahudi, Nasrani, Islam itu seperti mazhab. Dan pendapat-pendapat ini dikemukakan ketika abad ke-7 Hijriah, sekitar 600 tahun sekian. Contoh siapa yang mereka yang mengemukakan pendapat-pendapat seperti ini? Orang-orang yang pemikirannya dipenuhi dengan filsafat Yunani. Orang-orang yang berpikiran dengan wahdatul wujud, bahwasanya alam semesta ini adalah Allah, semua yang ada di sini adalah Allah. Siapa mereka? Di antaranya Al-Hallaj. Al-Hallaj yang bernama Al-Husayn bin Mansur Al-Farisi. Dia dibunuh dalam keadaan riddah oleh kaum muslimin pada waktu itu. Dia dibunuh karena dia dianggap murtad karena mengaku sebagai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya Ibnu Arabi, Muhammad Ibn Ali At-Tai. Ya, ini adalah salah satu suri tauladan orang-orang sufi dalam Wahdatul Wujud. Dan dari Wahdatul Wujud ini terdapat pemikiran filsafat yang ujung-ujungnya menyamakan semua agama. Di antaranya juga yang jelas Ibnu Arabi meninggal tahun 638 Hijriah. Ya. Kemudian di antaranya juga Ibnu Sab'in, di antaranya juga At-Tilmisani, di antaranya juga Ibnu Hud, seluruhnya adalah orang-orang yang bertawajjuh pemikirannya condong kepada Wahdatul Wujud, Al-Hulul dan Ittihad, yaitu menyatukan bahwasanya seluruh alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemikiran itu timbul kembali di abad ke-14 Hijriah. Di abad ke-14 Hijriah, di awal mula pertengahan abad ke-14 Hijriah, timbul orang yang bernama Jamaluddin Al-Afghani yang mati pada 1314 di Turkiya. Jadi dari Turkiya ini. Kemudian timbul juga Muhammad Abduh At-Turkumani di Iskandariyah, Mesir. Yaitu 1323 Hijriah. Dia mati pada saat itu. Yaitu sekitar abad ke-14 Hijriah. Awal-awal mula abad ke-14 Hijriah. Timbul juga di Iran. Nah, tidak lepas ini, ya. Tidak lepas bahwasanya Wahdatul Adyan menyatukan semua agama. Semua agama itu sama, tidak lepas daripada pemikiran orang-orang Syiah. Timbul di Iran siapa? Mirza Muhammad Baqir Al-Irani. Ya. Kemudian para ikhwah sekalian, di abad zaman kita sekarang ini, yaitu sekitar tahun 1416 Hijriah, mulailah ada dakwah yang terang-terangan menyeru kepada persamaan di antara agama, pendekatan antara umat beragama, ya. Dan disebut dengan al-ikha ad-dini, yaitu saudara dalam beragama. Kemudian disebut dengan Wahdatul Adyan, yaitu menyatukan semua agama. Kemudian ada lagi slogan-slogan mereka, Wahdatul Kutubus Samawiyah, menyatukan kitab-kitab yang turun dari langit. Al-Quran, Injil, dan Taurat disatukan menjadi satu cetakan. Dan terjadilah setelah itu berubah pemikiran, terjadilah langsung berupa amaliyah. Bagaimana terjadinya? Terjadi di Italia salat yang tergabung antara tiga agama ini, yaitu antara agama Islam, agama Yahudi, dan agama Nasrani. Terjadi di Italia pada tanggal 27 bulan 10 1986 Masehi, yang langsung dipimpin oleh Baba. Bukan baby ya, Baba. Ya. Paulus namanya ya. Baik. Kemudian para ikhwah sekalian, langsung kejadian tersebut terulang di mana? Di Jepang. Di atas, di puncak Gunung Kito namanya. Ya, salat bersama-sama, salatnya orang Islam, salatnya orang Nasrani, salatnya orang Yahudi, bersama-sama. Ini saya ingin menceritakan bagaimana terjadinya sampai sekarang para ikhwah sekalian. Kemudian para ikhwah sekalian, akhirnya ya, Baba atau Paulus, dia menyatakan bahwasanya tanggal 27 Oktober 1986 Masehi itu adalah hari peringatan hari raya seluruh agama. Jadi hari raya yang disatukan. Sampai sekian, ya. Hari rayanya sampai satukan. Kemudian muncullah rumus-rumus, simbol-simbol yang sering, sangat ironis sekali, sering dipakai dan digalakkan oleh anak-anak muda, oleh anak-anak muda dari kaum muslimin. Sebagian. Di antaranya misalkan simbol kebaikan, palang merah. Ya, salib. Kemudian simbol kemajuan, Darwin. Kan ada biasa apa, kaos-kaos bergambar Darwin. Itu simbol apa? Simbol kemajuan. Simbol persamaan, Karl Marx. Ya, simbol kesamaan, semua manusia sama. Nah, ini semua adalah larinya kemana? Menyatukan semua agama, bahwasanya seluruh agama itu adalah sama. Para ikhwah sekalian, akhirnya muncul ya keinginan mereka di Mesir pada tanggal 10 bulan 10 1416 Hijriah, keinginan mereka menyatukan antara Al-Qur'an dengan Taurat dan Injil dalam satu cetakan. Na'udzubillah. 1416. Sekarang kita berapa? 29. Jadi berapa tahun? 13 tahun. Jadi sudah lama, Pak. Ya. Mereka benar-benar, nah makanya para ikhwah sekalian, jangan heran kalau seandainya di Indonesia begitu banyak ya LSM, forum-forum, kemudian organisasi-organisasi yang di bawah aliansi kebebasan beragama tersebut. Jangan heran, karena itu memang sudah banyak. Ya, dari dulu. Sekarang para ikhwah sekalian, kita tidak usah membingungkan permasalahan mereka, jangan kita tidak seperti orang yang menyebutkan ke apa musuh mengerjakan seperti ini sehingga kita sedih terus, tidak. Tapi bagaimana agar kita dalam keadaan seperti ini iman kita selalu kuat dengan berdasarkan dalil daripada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para ikhwah sekalian, sekarang sebelum kita bantah pernyataan argumen bahwasanya semua agama itu sama, saya ingin menyebutkan sebuah mukaddimah. Sebuah mukaddimah tersebut adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Inna ma'syaral anbiya'i ikhwatun li'allat. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Artinya, sesungguhnya kami para nabi itu adalah satu saudara. Ya, satu saudara untuk satu ajaran. Dan ya, ajaran mereka berbeda-beda, tapi agama mereka satu. Ajaran mereka berbeda-beda, tapi agama mereka satu. Ya, hukum-hukum dalam syariat berbeda-beda, tapi agama mereka satu. Saya akan jelaskan hadis ini, dan ini sebagai mukaddimah kita. Para ikhwah sekalian, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh nabi, ya, mengutus seluruh nabi untuk satu tujuan, yaitu menyampaikan tauhid, menyampaikan agama Islam. Jadi semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya dakwahnya apa? Menyeru kepada agama Islam. Yang inti daripada agama Islam adalah mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Itu intinya. Seluruh agama, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Beribadahlah kalian karena tidak ada bagi kalian ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dakwahnya seluruh anbiya. Seluruh nabi mendakwahkan itu. Makanya Nabi mengatakan tadi bahwasanya agama para nabi itu satu, yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Makanya kita bantah kalau ada orang yang mengatakan dalam bahasa Arab al-adyanus samawiyah, agama-agama langit. Enggak. Agama langit cuma ada satu, yaitu apa? Islam. Ya? Tidak ada yang lain, bukan agama-agama lain. Yahudi agama langit, Islam agama langit, kemudian Nasrani agama, tidak. Agama Islam yaitu agama langit cuma ada satu, yaitu agama Islam. Yang dibawa semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para ikhwah sekalian. Dari hadis ini kita bisa ambil faedah bahwasanya tujuan seluruh para rasul itu tiga macam. Tujuan seluruh para rasul itu ada tiga perkara. Yang pertama, menetapkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Atau dalam bahasa gampangannya, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Bahwasanya hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah lah yang berhak untuk ditujukan semua ibadah kepadanya. Ini satu. Semua ajaran para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam, ajarannya itu. Yang kedua, para nabi dan para rasul, ajarannya yang kedua yaitu mengenalkan kepada umat manusia jalan untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenalkan kepada umat manusia jalan untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu dengan sholat, baik itu dengan zakat, puasa, haji, seluruh perintah, seluruh larangan, ya. Yang ketiga, seluruh umat, seluruh nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam, mereka mengenalkan kepada umat manusia sebagai umat mereka bahwasanya setelah meninggalnya seluruh manusia akan ada hari kebangkitan. Akan ada hari kebangkitan, hari kiamat. Ini tiga perkara. Saya ulangi. Seluruh dakwah para rasul tidak lepas dari tiga perkara ini. Ini adalah dasar pokok umum seluruh dakwah para rasul. Yang pertama, yaitu menetapkan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Bahwasanya mengesakan Allah di dalam beribadah. Apapun ibadah tersebut harus diesakan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengenalkan kepada umat manusia jalan untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan syariat. Inilah yang disebut dengan syariat. Seperti puasa, sholat, zakat, haji, segala perintah, segala larangan, itu semua adalah syariat. Dan semua rasul mengenalkan seperti itu. Semua nabi alaihi salatu wasalam mengenalkan seperti itu kepada umat manusia. Yang ketiga, mengenalkan kepada manusia bahwasanya setelah kematian seluruh manusia ada hari kebangkitan. Ya, ini tugasnya seluruh para rasul dan seluruh para nabi alaihi salatu wasalam. Baik. Sekarang para ikhwah sekalian, sesudah kita sebutkan hal tersebut, maka kita akan lihat sekarang. Apakah pantas agama Yahudi yang dipegang orang-orang Yahudi, ya, ya, kawan-kawannya kera dan babi itu, pantas untuk disamakan, disatukan dengan agama Islam? Agama Nasrani, ya, orang-orang yang ahli ibadah tapi mereka bodoh-bodoh, itu pantas disamakan dengan agama Islam? Kita akan lihat sekarang. Contoh sekarang, asas keimanan yang paling pokok, beriman kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan lihat. Ketahui para ikhwah sekalian, bahwasanya asas keimanan yang diajarkan oleh seluruh nabi dan seluruh rasul alaihi salatu wassalam adalah mengesakan Allah di dalam beribadah, mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Semenjak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Musa alaihi salam, dakwah mereka terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 59. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian kepada Allah, kalian tidak mempunyai ilah sembahan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dakwahnya seluruh nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak diutusnya Allah subhanahu, diutusnya Nabi Adam di bumi ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai nabi, maka tidak ada yang menyekutukan Allah. Semuanya mintanya kepada Allah, semuanya mentauhidkan Allah. Setelah 10 abad setelah itu baru ada timbul kesyirikan di zamannya, di kaumnya siapa? Nabi, Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada orang-orang Arab seorang nabi yang pertama kali, siapa? Nabi Hud. Ya. Nabi Hud adalah nabi dari Arab pertama kalinya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di zaman Nabi Hudlah terdapat alaihissalam, terdapat kesyirikan pertama kali yang ada di Arab. Paham ya para ikhwah sekalian? Antum bisa lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 65 sampai 72 bahwasanya kesyirikan pertama kali yang terjadi di Arab adalah di zamannya Nabi Hud alaihissalam. Surat Al-A'raf ayat 65 sampai 72, surat Hud ayat 50 sampai 60. Kemudian setelah Nabi Hud, nabi yang kedua dari Arab juga adalah Nabi Salih. Nabi Salih. Intinya para ikhwah sekalian bahwasanya seluruh nabi dan rasul alaihi salatu wasalam, mereka dakwahnya adalah beriman kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Coba kita lihat sekarang bagaimana orang-orang Yahudi, bagaimana mereka membatalkan keimanan ini. Dan sungguh tidak pantas kita menyamakan Islam kita dengan Islam orang Yahudi, agamanya orang Yahudi. Ya, coba lihat orang Yahudi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang setimpal bagi mereka, teman-temannya kerak dan babi. Coba lihat antum surat At-Taubah ayat 30. Orang-orang Yahudi menggagalkan keimanan mereka kepada Allah, menggagalkan keimanan, asas pokok iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka gagalkan. Surat At-Taubah ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah." Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu adalah anak Allah. Sedangkan ajaran nabi beriman kepada Allah, ajaran para rasul, seluruh nabi, seluruh rasul alaihi wassalatu wasalam tidak pernah mengatakan bahwasana Allah itu punya anak. Kemudian orang-orang Yahudi juga menggagalkan keimanan dia kepada Allah. Lihat surat Ali Imran ayat 181. Laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Allah telah mendengar orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu fakir. Nauzubillah. Siapa yang mengatakan itu? Orang Yahudi. Jadi ulama Islam, ya, ulama-ulama yang mengaku dirinya ulama, pemikir-pemikir Islam yang terhipnotis dengan pemikiran, argumen semua agama itu, sama sadar bahwasanya mereka sudah menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa-bisanya menyatukan antara agama Islam dengan agama Yahudi dan Nasrani? Mereka mengatakan Allah itu fakir dan kami adalah orang yang kaya. Na'udzubillah. Kemudian orang-orang Yahudi juga menggagalkan keimanannya kepada Allah. Lihat surat Al-Maidah ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah." Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah itu terbelenggu." Artinya Allah itu bakhil, Allah itu kikir, kata mereka. Nauzubillah. Ya. Kemudian itu orang Yahudi. Sekarang kita lari kepada orang Nasrani. Bagaimana mereka menggagalkan keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah juga ayat 30. Lanjutan ayat tadi. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Wa qalatin nasaral masih ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu adalah anak Allah. Orang Nasrani bagaimana? Enggak tinggal diam mereka. Masih, yaitu Isa, yang disebut mereka Yesus adalah anak Allah. Ini adalah menggagalkan keimanan kepada Allah. Dan ini adalah ajarannya orang Nasrani sekarang. Bagaimana kok bisa disatukan? Sadar, teman-teman sekalian. Enggak mungkin disatukan Islam yang lurus hanya meminta kepada Allah, yang sangat mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, disatukan dengan saudara-saudaranya kerak dan babi. Tidak mungkin. Kemudian mereka juga mengatakan, lihat di dalam surah Al-Maidah ayat 71 sampai 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam." Telah kafir. Coba perhatikan nih, telah kafir. Ya. Karena di zaman sekarang janganlah menggunakan kata-kata kafir, kata mereka. Cukuplah menggunakan kata-kata non-muslim. Ya, biar lebih halus. Kafir para ikhwah. Yahudi dan Nasrani kafir. Ya. Orang yang mengatakan bahwasanya Al-Masih ibnullah kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam." Telah kafir orang yang mengatakan Masih ibn Maryam. Allah adalah Masih bin Maryam kata mereka. Allah adalah Masih ibn Maryam. Allah adalah Nabi Isa kata mereka. Bagaimana kita mau menyatukan agama kita dengan mereka? Kalau seandainya keyakinan mereka yang paling dasar bobrok. Kemudian para ikhwah sekalian, itu di dalam masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih ajaib lagi ketika kita melihat keyakinan mereka dalam keimanan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya? Termasuk daripada rukun Islam beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah, umat Islam mengakuinya. Dari mulai Zabur, Taurat, Injil dan yang terakhir yaitu sebagai hakim Al-Qur'anul Karim, itu kita percayai seluruhnya. Yang diturunkan kepada nabi-nabi yang mulia, kita umat Islam mempercayainya. Dan kita juga percayai bahwasanya yang paling terakhir dari kitab-kitab tersebut, yang menyempurnakannya, yang menjadi hakim, yang menyempurnakan akan seluruh kitab-kitab yang turunkan adalah Al-Quranul Karim. Dan ini sudah dijelaskan dan ada di dalam kitab-kitab mereka bahwasanya nanti ada kitab yang terakhir, yang paling sempurna, yaitu Al-Quranul Karim. Coba antum lihat dalam surat Al-Ma'idah ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waj'alna qulubahum qasiyah. Yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu haddan mimma dhukiru bi wa la tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu 'anhum innallaha yuhibbul muhsinin." Surat Al-Maidah ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena mereka melanggar janji-janjinya, kami kutuk mereka, yaitu merubah akan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan Allah. Taurat sudah dirubah, Injil telah dirubah, ya, di tempat dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang telah mereka diperingatkan dengannya. Dan kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit saja di antara mereka. Sedikit saja yang mengakui bahwasanya Injil sekarang, Taurat sekarang bukan yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wasallam. Ya, sedikit saja. Baik. Itu keyakinan kita para ikhwah sekalian, bahwasanya orang Islam meyakini yang seluruh apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitab-kitab suci itu adalah suci dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sebagai penghapus seluruh syariat sebelumnya yaitu apa? Al-Qur'anul Karim, sebagai penyempurna, sebagai hakim, sebagai nasikh, penghapus dari syariat-syariat sebelumnya. Taib, sekarang kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani menggagalkan akan keimanan ini. Mereka, para ikhwah sekalian, mengatakan bahwasanya, ya, Nabiullah Sulaiman di dalam kitab mereka ini, di dalam kitab mereka disebutkan bahwasanya Nabi Allah yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau itu menyembah kepada berhala. Semua kitab-kitab tidak pernah menyatakan seperti itu. Kemudian ini di dalam, kalau dalam bahasa Arab, saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa, di dalam Safarul Muluk, ya, Al-Awwal, artinya di dalam surat kerajaan yang pertama, surat kerajaan yang pertama. Orang-orang Yahudi juga menisbatkan kepada Nabi Harun alaihissalam sebagai penyembah, bukan penyembah saja, pembuat berhala dan penyembahnya. Ini di dalam surat khuruj, yaitu surat keluar. Kemudian juga orang-orang Yahudi menisbatkan kepada Nabi Ibrahim Khalilur Rahman bahwasanya beliau, Nabi Ibrahim, coba perhatikan bagaimana keyakinan orang-orang Yahudi, bahwasanya Nabi Ibrahim memberikan istrinya Sarah kepada Fir'aun agar mendapatkan kebaikan. Ini terdapat di dalam kitab-kitab mereka. Ya, bagaimana mereka merubah-rubah kitab yang saya sebutkan tadi. Bahwasanya mereka tugasnya, ya, kebiasaan mereka adalah merubah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi juga menisbatkan Nabi Lut alaihi salam, beliau itu minum khamar sampai mabuk, kemudian berzina dengan anak perempuannya. Kemudian ini disebutkan di dalam surat Penciptaan. Kemudian orang-orang Yahudi juga menisbatkan kepada Nabi Yakub bahwasanya Nabi Yakub adalah seorang pencuri. Ini dinisbatkan di dalam surat mereka, ya, di dalam kitab Ishah mereka, di surat Penciptaan juga. Kemudian mereka juga menisbatkan bahwasanya Nabi Daud alaihissalam berzina dan melahirkan Nabi Sulaiman dari hasil zina tersebut. Semua nabi tidak habis, tidak pernah lepas dari mereka. Makanya mereka itu adalah teman-temannya kera dan babi para ikhwah sekalian. Sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya seluruh nabi-nabi dari Bani Israel mereka itu adalah pencuri dan maling. Ya, ini disebutkan di dalam Injil Yohana. Kemudian orang-orang Nasrani juga mengatakan bahwasanya Daud, Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan dari keturunan zina. Dan hasya wa kalla, seluruh nabi dan rasul mereka itu mempunyai keturunan-keturunan yang suci sebagaimana nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terdapat di dalam Injil Matta. Maka para ikhwah sekalian, begitulah para nabi dan para rasul. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah beliau mengatakan, "Kaifa la yastahi minal muntasibina ilal Islam?" Bagaimana orang-orang yang mengaku dirinya sebagai muslim enggak malu untuk mengajak orang menyatukan antara agama, antara Quran, mushaf yang suci dengan Injil dan Taurat jadi satu cetakan. Bagaimana kau enggak malu orang-orang yang menyatukan tersebut? Dan yang mengajak itu adalah orang-orang yang menisbatkan dirinya sebagai muslim. Kok enggak malu pada ikhwah sekalian? Sedangkan di dalam kitab-kitab tersebut terdapat penghinaan-penghinaan terhadap nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik, para ikhwah sekalian, sekarang kita lihat bagaimana keimanan mereka terhadap para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita umat Islam berkeyakinan bahwasanya Allah mengutus banyak sekali para nabi, bahkan jumlahnya sampai disebutkan dalam hadis Abu Dzar sampai 124.000 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. 124.000 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi rasul dari 124.000 ini, ya, 315 rasul. 315 rasul. Kemudian dari 315 rasul ini yang disebutkan dari mereka di dalam Al-Qur'anul Karim ada seberapa? 25. Ya, ada 25, dan antum bisa lihat di dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Kemudian para ikhwah sekalian, dari 25 ini ada yang disebut dengan ulul azmi, yaitu rasul yang paling utama daripada seluruhnya. Mereka itu terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 7 yang disebut dengan ulul azmi. Para ikhwah sekalian, itulah keimanan kita, bahwasanya kita beriman kepada seluruh rasul dan seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menegakkan tauhid, Dan di antara nabi-nabi tersebut hanya 4 orang yang berasal dari Arab. Di antaranya Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang supaya tidak lama, kita sebutkan bagaimana keyakinan atau bagaimana orang-orang Yahudi menggagalkan keyakinan mereka. Sebelum itu saya ingin jelaskan bahwasanya Allah mengutus ya sebanyak 124.000 nabi tersebut dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu seluruhnya mendakwahkan kepada dakwah tauhid, yaitu mengesakan Allah di dalam beribadah. Dan kita sebagai umat yang terakhir mempercayai seluruh nabi tersebut. Dan kita juga mempercayai nabi yang terakhir, yang paling utama dari seluruh nabi dan rasul adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kepercayaan orang muslim, orang Islam semenjak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Sekarang para ikhwah sekalian, bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka berkeyakinan? Mereka berkeyakinan beriman kepada sebagian nabi dan kufur terhadap sebagian nabi. Antum lihat surat Al-Baqarah ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina." Jika dikatakan kepada mereka orang-orang ahli kitab, berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada Allah, mereka mengatakan, "Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami." Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kufur terhadap apa yang di belakang mereka. Padahal yang di belakang mereka yaitu Nabi Muhammad SAW dengan ajarannya, wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, itu adalah kebenaran yang membenarkan apa yang ada di pada diri mereka sendiri. Tetapi orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak percaya akan hal tersebut. Dan ketahuilah bahwa ikhwah sekalian, bahwasanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua umat manusia. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas," dan kami tidak utus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kepada seluruh manusia. Di dalam surat As-Saba ayat 28. Jadi intinya seperti ini para ikhwah sekalian. Orang yang di zaman Nabi Adam disebut Muslim. Di zaman selanjutnya Nabi Nuh yang beriman kepada Nabi Nuh disebut Muslim. Di zaman Nabi Ibrahim yang beriman kepada Nabi Ibrahim disebut Muslim. Di zaman Nabi Musa yang beriman kepada Nabi Musa disebut Muslim. Setelah itu terjadi penggantian, ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam diganti oleh Nabi Isa, otomatis harus beriman kepada Nabi Isa. Setelah itu datang Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, maka seluruhnya tersebut harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang asalnya Muslim, kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka disebut dengan kafir. Paham ini para ikhwah sekalian? Seperti itu. Maka tidak benar kalau seandainya Anda yang mengatakan, saya sering mengatakan ini, ya Anda silakan beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai agama Islam. Saya beriman kepada Nabi Isa, agama Nasrani. Saya beriman kepada Nabi Musa, agama Yahudi. Kita katakan tidak salah Anda. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW, satu, diutus kepada seluruh umat manusia. Dan beliau menghapuskan ajaran-ajaran sebelumnya. Ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Musa dihapuskan dan harus mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada dari umatku ini dari Yahudi ataupun Nasrani yang mendengarku kecuali harus beriman kepadaku. Kalau tidak, maka dia akan menjadi penduduk neraka. Ya, maka dia akan menjadi penduduk neraka. Sampai kata Nabi Muhammad SAW, "Lau kana Musa hayyan ma wasya'u illa tibai." Artinya, kalau seandainya Musa itu masih hidup, maka dia tidak akan mempunyai kepilihan lain kecuali mengikutiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ditentukan dan disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka beriman sebagian kepada nabi dan kufur terhadap kepada nabi yang lain. Tetapi kita tidak beriman kepada seluruh nabi, dan kita mengimani akhir dari seluruh nabi tersebut adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya jadilah mereka, ya para ikhwah sekalian, jadilah mereka itu orang-orang yang ummatul ghadab, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 90, faba'u bighadabin 'ala ghadab. Artinya mereka mendapatkan kemurkaan di atas kemurkaan. Itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Baik. Itu kiranya para ikhwah sekalian tentang bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani menggagalkan pokok-pokok keimanan. Beriman kepada Allah, beriman kepada kepada kitab, beriman kepada para rasul alaihi salatu wasallam. Baik. Sekarang para ikhwah sekalian, oleh sebab itu ya, maka tidak boleh sama sekali, sekarang saya akan menyebutkan hasil daripada pembicaraan kita ini, apa hukum-hukum yang harus diambil oleh seorang muslim ketika ada orang yang mengargumenkan semua agama itu sama. Satu, ya, wajib bagi setiap muslim untuk kufur terhadap pemikiran ini, menyatukan semua agama atau menganggap semua agama itu sama, wajib kufur terhadap pemikiran ini bagi setiap muslim. Kemudian yang kedua, wajib bagi setiap penduduk bumi meyakini bahwasanya syariat itu ada yang terhapus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang terakhir. Wajib bagi penduduk bumi meyakini bahwasanya syariat itu terhapus, syariat-syariat Allah itu terhapus dengan dengan turunnya nabi-nabi baru dan ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa syariat yang terakhir, yang paling sempurna. Yang ketiga, wajib bagi seluruh penduduk bumi dari ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, untuk masuk ke dalam agama Islam, yaitu menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Wajib bagi seluruh penduduk bumi dari orang-orang ahlu kitab Yahudi dan Nasrani untuk masuk ke dalam agama Islam dengan menyatakan dua kalimat syahadat. Yang kedua, yang keempat, wajib bagi setiap umat Islam tanpa ragu-ragu menyatakan Islam adalah agama yang paling benar. Jangan tertipu dengan perkataan mereka, tidak boleh menyatakan agama Islam itu paling benar. Dan ini ada pemikiran lain para ikhwah sekalian. Coba antum lihat bagaimana tidak warasnya pemikiran ini. Kata mereka, ini di pemikiran dari orang-orang yang tidak intelektual, yang mengaku intelektual, tidak pemikir. Orang-orang yang tidak mikir, yang mengaku sebagai pemikir dari jaringan Islam liberal. Coba perhatikan, kata mereka, Islam kan mengajarkan supaya rendah hati, ya. Semestinya Islam sendiri harus mengerjakan seperti itu. Jangan sampai mengaku dia adalah agama yang paling benar di sisi Allah, karena itu tidak sesuai dengan kerendahan hati, tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa Islam oleh Islam itu sendiri. Ya kan, bingung kan? Kesana kemari pikirannya. Ya. Kita katakan para ikhwah sekalian, apa jawaban kita? Atau siapa yang bisa jawab pikiran ini? Hah? Hah? Baik, bagaimana menjelaskan kepada mereka? Hah? Surat Ali Imran ayat 185. Inaddina indallahi al-Islam. Bagaimana menjelaskan kepada mereka? Mereka mengatakan, paham maksud mereka? Ya, Islam itu ajaran adalah agama yang mengajarkan untuk rendah hati. Kok Islam sendiri tidak rendah hati? Kenapa? Karena mengaku agamanya yang paling benar, agama yang lain salah. Itu kan tidak sesuai dengan kerendahan hati. Hah, Rekha. Hah? Baik, kita jawab para ikhwah sekalian bahwasanya merendahkan hati ya sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya tidak ada agama yang paling benar kecuali Islam. Maka kita harus menyatakan bahwasanya ini adalah agama yang paling benar dan ini tidak bersinggungan atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang menuntut orang untuk rendah hati. Tidak, karena kita sekarang menyampaikan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ketika mereka kalah dalam masalah seperti ini, mereka akhirnya nentang Allah. Kalau begitu Allah enggak rendah hati, naudzubillah. Begitu tuh pemikiran mereka. Orang-orang yang tidak pemikir, orang-orang yang tidak waras, seperti itu pemikirannya. Ya. Begitu pula mereka menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu, sama. Kemudian para ikhwah sekalian, yang wajib bagi kaum muslimin juga ya, wajib menyampaikan agama Islam ini kepada seluruh umat manusia. Wajib menyampaikan agama Islam ini kepada seluruh manusia sampai mereka masuk ke dalam agama Islam. Dan barang siapa yang tidak masuk ke dalam agama Islam, maka wajib diperangi atau mereka bayar upeti. Dalilnya di dalam surah At-Taubah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir." Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Surah At-Taubah ayat 29. Kemudian wajib bagi muslim memurkai atau membenci orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani. Tidak ada kata-kata persamaan, kerukunan beragama. Membenci orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Maidah 51, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'dhum awliya'u ba'd." Wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikanlah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai penolong atau wali. Menolong sesama di antara mereka. "Wa may yatawallaw minkum fa innahu minhum." Artinya, barang siapa yang berpaling dari ayat ini, maka mereka itu adalah seperti mereka, yaitu seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kemudian yang selanjutnya, wajib bagi setiap muslim menyatakan bahwasanya orang-orang yang tidak masuk kepada agama Islam dari orang Yahudi dan Nasrani, maka mereka itu kafir. Pernyataan kafir, bukan non-muslim. Ya. Wajib bagi setiap muslim berkeyakinan bahwasanya setiap yang tidak masuk ke dalam agama Islam dari orang Yahudi dan Nasrani, maka itu mereka apa? Kafir. Dalilnya para ikhwah sekalian, surat Al-A'raf ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a muslahu alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit wa huwa fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Surat Al-A'raf ayat 158. Yang selanjutnya, Wajib bagi setiap muslim meyakini bahwasanya yang tidak masuk ke dalam agama Islam, maka mereka itu mukhalladun fidnar, kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Setiap orang yang tidak masuk ke dalam agama Islam, maka mereka itu selama-lamanya kekal di dalam api neraka. Kemudian selanjutnya, tidak atau haram bagi setiap muslim mencetak, menyatukan antara Al-Quran, Injil, dan Taurat. Kenapa? Apa jawabannya? Sudah kita sebutkan tadi. Karena, satu, semua hukum sudah terhapus. Yang kedua, karena di dalam kitab-kitab tersebut terdapat penghinaan terhadap siapa? Para Rasul dan para Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak pantas kita menggandengkan Al-Quran dengan kitab-kitab yang di dalamnya ada menghina Al-Quran tersebut. Tidak pantas. Baik, yang selanjutnya. Haram bagi setiap muslim menerima ajakan untuk membangun gereja, masjid dalam satu bangunan, bukan satu komplek ya, satu bangunan. Jadi di sini gereja, sini apa, masjid, sini juga peribadatan orang Yahudi dan segala macamnya. Haram bagi setiap muslim menerima ajakan tersebut. Karena kenapa para ikhwah sekalian? Karena di dalam masjid kita menyembah Allah, kita mengagungkan Allah, sedangkan mereka di dalam gereja mereka menyekutukan Allah, mereka menghina Allah, mereka menghina nabi-nabi Allah. Bagaimana mau disatukan? Masjid adalah baitullah, tempat-tempat yang suci, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah sekalian, ketahuilah ajakan untuk menyatukan agama itu banyak bahayanya. Sebut saja judulnya. Satu, menghalalkan berloyalitas terhadap orang kafir. Ya, menghalalkan berloyalitas terhadap orang kafir. Dua, tidak mengkafirkan orang kafir. Ini bahaya sekali. Karena kenapa? Karena semua agama sama kata mereka. Tidak boleh Anda menyatakan saya benar, saya salah. Enggak boleh. Semuanya sama. Seperti piramida, ya. Semua jalan begini kemudian lurus menuju kepada yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salah besar. Tidak mengkafirkan mereka. Yang ketiga, loyalitas terhadap orang-orang ahli bid'ah dan ahli fasik, ahli fasik. Yang keberapa? Yang keempat, menggagalkan syariat jihad. Seperti yang terjadi apa? Saya punya artikel, nanti minggu depan mohon siapa yang mengkoordinasi untuk di fotokopi, ada 15 lembar itu tentang Ahmadiyah. Ya, biar kita baca dan paham apa sih mereka, apa ajaran mereka, sehingga kita benar-benar yakin bahwasanya mereka itu sesat, tidak hanya dengar-dengar dari media massa saja. Ya. Seperti orang-orang Ahmadiyah, bagaimana? Mereka itu salah satu keyakinan mereka, ya. Mereka itu seluruh ayat-ayat jihad diambil dari Al-Quran, sehingga Inggris senang bukan main terhadap Ahmadiyah. Makanya banyak sekali bantuan yang didapat oleh orang-orang Ahmadiyah dari Inggris. Kenapa? Karena salah satu ajaran Ahmadiyah adalah menggagalkan jihad. Dan ini jihad adalah syariat yang paling agung, syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan jihad ya agama Islam tegak, dengan jihad kezaliman tidak ada, dengan jihad ya keadilan akan timbul. Bukan seperti jihadnya orang-orang salibis ketika perang salib, mereka mengatakan, dan saya masih doakan saya dalam terjemah buku, membela sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sekarang mereka mengatakan orang yang berjihad itu adalah orang yang teroris, orang yang berjihad adalah yang begini, berjihad begini. Kita katakan bahwasanya jihad Islam tidak seperti itu, tidak seperti jihad Anda, orang-orang salibis. Bagaimana mereka 70 ribu ya, ketika perang salib pertama 70 ribu itu tidak lepas daripada bayi, anak-anak, kemudian wanita, orang-orang tua jompo, semuanya dibabat habis. Sedangkan umat Islam tidak. Nabi Muhammad SAW kalau ingin berjihad mewasiatkan kepada umatnya apa? Jangan kalian membunuh wanita, jangan kalian membunuh budak, jangan kalian membunuh anak-anak, orang tua, jangan kalian menebang pohon. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat seorang wanita yang terbunuh akibat perperangan di antara kaum muslimin dengan kaum kafir, kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang membunuh ini? Kemudian beliau berkata, pergi ke Khalid bin Walid sebagai panglima perang orang Islam, jangan sampai Khalid bin Walid dan pasukannya membunuh orang, anak budak, budak dan anak kecil. Itu ajaran Islam, bukan seperti jihadnya orang-orang salibis. Sedangkan dengan kita menyatukan agama, akhirnya kita menggagalkan apa? Syariat jihad. Ini adalah menggagalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya karena digagalkan syariat jihad, orang yang mengerjakan benar-benar jihad, benar-benar jihad loh ya, bukan yang seperti yang ngebom-ngebom sana sini, bom Bali 1, bom Bali 2 ya, di Jakarta berapa kali segala macam, bukan. Ya, benar-benar jihad di bawah bendera yang sah, di bawah pemimpin yang sah. Ingin menegakkan agama Islam, bukan ingin rasionalisme, bukan, tidak, tetapi benar-benar jihad. Akhirnya orang yang benar-benar jihad dianggap apa? Terorisme. Dianggap apa? Sangat sadis. Dianggap Islam itu sangat beku dan segala macamnya. Makanya terakhir saya ingin sebutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Perhatikan. Beliau mengatakan, "Man i'taqada," siapa yang berkeyakinan, "annal kanaisa buyutullah," bahwasanya gereja-gereja itu adalah rumah-rumah Allah, "wa annallaha yu'badu fiha," dan bahwasanya Allah disembah di dalam gereja-gereja itu, "aw anna ma yaf'aluhu al-yahudu wan-nasara ibadatun lillah," atau bahwasanya apa yang dikerjakan oleh orang Yahudi dan Nasrani adalah ibadah kepada Allah, "wa ta'atun li rasulih," dan taat kepada rasulnya, "aw annahu yuhibbu dzalika aw yardah," atau dia mencintai akan hal itu atau dia meridainya, "aw a'anahum ala fathiha aw iqamati dinihim," atau ada orang yang menolong ya untuk membukakan keluasan bagi orang Yahudi dan Nasrani, atau orang yang mendirikan agama mereka, agama Yahudi dan Nasrani, seperti orang yang mendirikan gereja dan masjid dan tempat peribadatan orang Yahudi dalam satu gedung, dalam satu ruang, dalam satu apa namanya, satu bangunan. "Wa anna dzalika qurbatun aw ta'atun fahuwa kafir," atau yang menganggap bahwasanya menolong orang Yahudi adalah sebagai pendekatan diri kepada Allah atau sebagai ketaatan kepada Allah, maka dia kafir. Perhatikan ini. Saya dengar ya, bahwasanya sekarang orang-orang Ahmadiyah dibubarkan oleh pemerintah, dan di sini sudah lama itu tidak akan bisa hidup di sini. Sesat itu dengan kesepakatan kaum muslimin. Di sini ya, di kitab ini Al-Ibtan, Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan bahwasanya ya, orang-orang Qadiani, ya saya carikan biar lebih jelas. Ya, ini dia. Saya akan bacakan. Kemudian kata beliau, "Aku melihat bahwasanya," beliau ini pengarang Bakar Abu Zaid, Syekh Bakar Abu Zaid, ulama besar di sini sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Sekitar 4 bulan atau 5 bulan yang lalu, rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, "Saya melihat bahwasanya kelompok-kelompok batin ya, kelompok-kelompok batin sesat yang didirikan akibat penjajahan Rusia, penjajahan Inggris, dan penjajahan Yahudi secara universal, yang menisbatkan dirinya kepada agama Islam, ya, seperti misalkan Al-Babiyah. Al-Babiyah ini adalah kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam, pendirinya adalah Al-Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi. Dia ini mati atau binasa tahun 1265 Hijriah. Seperti juga Al-Baha'iyah yang dinisbatkan kepada pendirinya Al-Baha Hussein Ibn Mirza, yang dilahirkan di Iran, yaitu dari orang-orang mana? Orang Syiah, yang binasa pada tahun 1309. Dan Qadianiyah yang dinisbatkan kepada Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani, yang mati atau binasa pada tahun 1325, ya, yang dihukumi dengan kufur oleh seluruh biijma'il muslimin, seluruh kaum muslimin sepakat kufuran mereka, ya. Waqad saddarat bikufriha qararatun syar'iyyatun dauliyah, dan telah keluar, dikeluarkan ketetapan-ketetapan akan kekufuran mereka dari secara negara, sudah dikeluarkan. Jadi tidak salah bahwasanya orang negara Islam, pemerintah Islam menyatakan akan dibubarkannya, bukan akan lagi dibubarkannya orang-orang Ahmadi, dibubarkan, Pak, ya, dibubarkan. Ya. Dan ironisnya, para ikhwah sekalian, sangat ironis sekali ketika itu ada pengacara-pengacara sekitar 200 orang yang ingin membela ini. Hati-hati. Kita katakan tadi apa? Wa anna dali atau a'adahum ala fathiha, atau ya, menolong mereka untuk mendirikan agama mereka, atau menganggap ini adalah sebuah ketaatan, sebuah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa kafir. Hati-hati ini para ikhwah sekalian. Makanya barang siapa yang menolong akan hal seperti ini, maka dia sama kekufurannya. Ya. Jadi sudah jelas para ikhwah sekalian bahwasanya apa-apa yang disebutkan tadi adalah merupakan bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang mempunyai argumen semua agama itu adalah sama. Maka mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada syubhat, fitnah-fitnah dunia, fitnah-fitnah dunia, syubhat-syubhat dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diwafatkan dalam keadaan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang baik itu hanya dari Allah, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada hadis-hadis atau ayat-ayat yang salah, maka kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Aktivitasnya itu dihentikan. Jadi ada wawancara antara wartawan dengan agama. Nanti agama bilang juga bukan dibubarkan dan juga tidak dibubarkan. Nanti agama. Ya, kita berdoa mudah-mudahan dibubarkan. Kita berdoa mudah-mudahan pemerintah mendapatkan kekuatan, mudah-mudahan dibubarkan. Karena kita yakin bahwasanya di belakang itu ada juga sisi politiknya, para ikhwah sekalian. Tapi kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka bisa memburarkan agama yang sangat sangat buruk tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau akhwat, perhatikan ini penting. Kalau akhwat hendak tilawah di tilawah Quran atau membaca Al-Quran, apakah selalu harus mengenakan jilbab atau kerudung? Kalau sedang berada di majlis tahlim, akhwat atau muslimah, apakah harus mengenakan jilbab atau kerudung bila akan bertadarus Quran? Sebab dalam adab tilawah Quran, kita hanya dianjurkan mengenakan pakaian yang bersih dan suci. Tidak disebutkan harus pakai kerudung. Syukran. Para ikhwah sekalian, salah satu adab di dalam Al-Quran ketika membaca adalah harus menutup auratnya. Dan aurat wanita, di antara wanita adalah apa-apa yang menutup seperti biasa wanita di antara para wanita, ya. Jadi di sini tidak mengapa seorang wanita kalau membaca Al-Qur'an tidak mengapa dia membuka kerudungnya. Tidak wajib dia pakai kerudung. Ya, tidak wajib dia pakai kerudung. Kemudian kalau seandainya di tilawah, di tadarusan, kalau seandainya di antara para wanita, maka lebih baik dia pakai kerudung, karena hal tersebut otomatis di luar rumah, kemudian juga banyak kadang-kadang orang yang lalu lalang. Tapi kalau seandainya tertutup, tidak mengapa dia tidak pakai kerudung, tapi lebih baik sekali lagi pakai kerudung. Demikian, wallahu a'lam. Tidak boleh merenovasi peribadatan orang-orang kafir, tidak diperbolehkan. Taib, melindungi di sini tidak mesti kita harus merenovasi tempat peribadatan mereka. Karena ketika kita merenovasi itu, kita berarti kita sepakat dengan ibadat mereka. Kita ketika, yang antum harus pahami, ketika seorang kafir masuk ke rumah kita, anda masuk ke rumah saya jamin aman, tidak ada yang bisa mengganggu anda. Maka ini di dalam kekuasaan kita, ya. Tidak ada seorang muslim pun yang boleh mendekati orang kafir ini, karena sudah kita jamin, ya. Nah, kalau seandainya, tetapi bukan berarti kita menjamin ini, menjamin juga tempat peribadatannya, tidak. Itulah agama Islam. Ketika ada orang yang masuk ke dalam tanah muslimin, orang kafir masuk ke dalam daerah kaum muslimin, dianggap aman dan sudah ada perjanjian, maka seorang muslim pun tidak boleh membunuhnya. Paham ya? Gimana? Tidak diperbolehkan merenovasi peribadatan orang-orang kafir. Itu sama artinya kita, bukan, sama artinya kita menyetujui akan agama mereka. Hah? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh sama sekali. Ini ada berita katanya, Ustadz, setahu ana pada tahun 88 dinyatakan oleh ketua atau pimpinan Ahmadiyah Indonesia pada waktu itu bahwa Ahmadiyah di Indonesia telah dibubarkan. Di acara pengajian Tawakal Bandung di Hotel Sapoy Homan, kebetulan ana sedang menghadiri acara tersebut. Saya, kalau seandainya dibubarkan, yang penting para ikhwan, ini berita-berita seperti ini kita harapkan kepada pemerintah Indonesia, dan kita berdoa, ya. Kita berdoa mudah-mudahan mereka kuat untuk menghadapi ini, dan kita berdoa mudah-mudahan agama yang sesat ini, kita bukan menganggap bahwasanya itu kelompok atau ajaran, ini agama, ya, agama sesat sebagaimana agama Syiah, ya, itu agama. Agama sesat ini cepat-cepat dibubarkan dari tanah Indonesia. Wallahu a'lam. Baik, perhatian para ikhwah sekalian. Saya pernah menerjemahkan sebuah tulisan. Perhatikan nih, pertanyaan Bapak adalah apa? Tolong jelaskan hadis tentang umat Islam itu terpecah belah menjadi 73 golongan. Apakah apa yang terjadi sekarang termasuk daripada itu? Saya akan jawab dari asal permasalahan. Seorang muslim ketika menghadapi sebuah fitnah, ya, seorang muslim ketika menghadapi sebuah fitnah, maka ada 9 cara yang dia harus terapkan dalam kehidupan dia. Di antaranya dia harus hati-hati, di antaranya dia harus sabar, di antaranya dia harus benar-benar yakin bahwasanya itu salah, di antaranya dia harus di bawah kepemimpinan sah, selalu berkesatuan dengan kesatuan jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh pemimpin yang sah. Di antaranya banyak sekali para ikhwan sekalian. Ya. Nah, salah satu di antaranya yang saya terjemahkan waktu itu adalah bahwasanya hadis-hadis tentang fitnah, salah satunya hadis yang Bapak sebutkan tadi bahwasanya umat muslim terpecah belah menjadi 73 golongan, itu tidak bisa kita terapkan pada keadaan sekarang. Misalkan Ahmadiyah termasuk 73 golongan, tidak. Kecuali kalau sudah terjadi, selesai, baru kita katakan, oh iya, itulah contohnya. Ya, hadis-hadis tentang fitnah seperti itu. Misalkan, saya berikan contoh tentang kenabian. Ya, ada Nabi Muhammad SAW, termasuk daripada fitnah adalah orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Ya kan? Nah, ini tidak bisa kita contohkan, ya, si fulan, kecuali setelah terjadi jauh orang tersebut meninggal dan memang dia sudah mengaku menjadi nabi. Maka baru kita katakan contohnya ini. Sedangkan kita katakan Ahmadiyah sekarang contohnya ini, tidak. Kenapa? Karena kita tidak mau masuk ke dalam sesuatu yang ambang. Kita harus setelah selesai seluruhnya, baru kita katakan contohnya si fulan. Paham ya para ikhwah sekalian? Tapi kita tetap meyakini bahwasanya agama Islam, umat Islam terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Yang satu saja yang hanya selamat, yaitu yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Ya, begitu ya. Dan itu hadisnya sahih, ya. Tetapi bagaimana kelompok-kelompok tersebut? Maka itu tidak bisa kita nyatakan zaman sekarang. Untuk saat sekarang ini tidak bisa. Atau kita mensensusnya 73 golongan, tidak bisa. Di Indonesia saja mungkin beratus-ratus orang yang sesat, yang menisbatkan dirinya. Taib. Kita katakan, ya, kalau begitu, sekarang Anda mengaku bahwasanya kita termasuk, mungkin saja kita termasuk daripada orang yang benar tersebut. Nah, maka silakan Anda ngaku. Tapi realitanya apa? Silakan orang-orang Ahmadiyah ngaku. Silakan orang-orang Jamaah Islam ngaku. Tapi realitanya apa? Apakah benar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Anda termasuk di dalamnya. Ama ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku kerjakan sekarang dan para sahabatku, benar enggak? Mereka itu mengerjakan Nabi dan para sahabatnya, ngaku enggak apa-apa, silakan. Itu hak Anda untuk ngaku. Tapi realitanya bagaimana? Ya, seperti itu. Allahu a'lam. Allah musta'an. Tidak boleh. Tidak boleh. 2 kalimat saja. Tidak boleh. Nanti mau terangkan berlanjut-lanjut, saya bilang tidak boleh. Karena kenapa? Dalilnya apa? Ya, enggak ngambil dari kantong sendiri. Dalilnya apa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah tolong-menolong dalam keburukan, apa, dosa dan permusuhan. Tidak boleh. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia, ya. Saya pernah minum suatu minuman ini, ada judulnya apa, ada mereknya apa gitu. Saya diberitahu orang dari orang Syiah, pabriknya orang Syiah, jangan diminum. Bukan di sini kita berarti mengharamkan pabrik tersebut, boleh ya diminum, tetapi ada hal, ada yang lain yang bukunya milik orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Ini masuk loyalitas. Tapi kita tidak mengharamkan. Silahkan Anda minum. Kalau seandainya orang kafir Syiah tidak mengapa, selama dia tidak membangun peribadatan. Sekarang dia bangun peribadatan, di sana di dalam situ disyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam situ mereka meminta kepada Ahlul Bait, minta kepada Ali, "Ya Ali, tolonglah kami, ya Ali, tolonglah kami." Antum buat itu. Buat tempat untuk beribadah itu, apa hukumnya? Makanya Allah musta'an. Sudah? Baik. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.